往过的你，各地半丁半丁给，沙鹰沙鹰给，有马斯蒂卡拉，咋哦呀哦啊，古哟拉满布，梦沙古阿古，满金大衣木。Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu.Jelas beto yang dibanding ke ora ono sing tak pamer ke aku raiso yang kon gawe-gawe jujur saanane. Wongi sing ra loro ati wis ngandani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ati. Nanging kabeh